Novinasia. Yeehaw! Sadarkah kau kasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Control. floor making moves patrol.